Yang pertama, Reza biasa searching lagu-lagu Arab yang berirama ngebeat. Tapi, kalau itu juga sudah tidak mempan, Reza biasanya searching video Naruto. Dan dijamin setelah itu pasti mood Reza kembali oke lagi. Mana pendukungnya Reza?